Mungkin itu bakteri yang masih ngumpet karena diare asal mampet. Salah banget. Minum Entrostop dengan 3 langkah stop diare. Serap racun dan bakteri, keluarkan, stop diare. A few days later. Gimana? Udah stop kan diarenya? Stop, stop dengan Entrostop. Stop. Mungkin itu bakteri yang masih ngumpet karena diare asal mampet. Salah banget. Minum Entrostop dengan 3 langkah stop diare. Serap racun dan bakteri, keluarkan, stop diare. A few days later. Gimana? Udah stop kan diarenya? Stop, stop dengan Entrostop. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Diproduksi oleh Kalbe.